Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa kharal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharal umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Barakallahu fikum ikhwan ahwat azzakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah. Alhamdulillah malam hari ini kita diberikan kemudahan oleh Allah azza wajalla tanggal 2 Sya'ban 1442 Hijriah atau tanggal 15 Maret 2021 kita akan lanjutkan kajian rutin kita dari Syarah Aqidah Al-Wasithiyah, di mana Aqidah Al-Wasithiyah ini ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan syarahnya oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Dan kita sampai di halaman 43 dari kitab PDF-nya ini. Ini cetakan Darul Jauzi. Nah, yang 2 jilid. Dan kemarin kita sudah membahas tentang pembahasan yang berkaitan muqaddimah. Muqaddimah dari Syekhul Islam Taimiyah yang berkaitan dengan syahadat. Dan kita sekarang masuk pada pembahasan qauluhu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhidan adalah perkataannya, yaitu wa asyhadu, dan aku bersaksi. Aku bersaksi Allah ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak ibadah dengan benar, wahdah semata, Maha Esa, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya, iqraran bihi, menetapkan dengannya, wa tauhidan, menjadikan itu menjadi satu. Nah, syarah penjelasan di sini berkaitan dengan ini, Syekh menjelaskan asyhadu, ya, di sini asyhadu bimakna ukirru biqalbi natiqan bilisani li'anna syahadata nutqun wa ikhbarun amma fi qalbi amma fi qalbi fa anta 'inda al-qadi tashhadu bi haqqi fulanin ala fulanin tashhadu bil lisan al-mu'abbir amma fi al-qalbi wa ikhtiyarat ash-shahadatu duna al-iqrari li anna ash-shahadata أصلها من شهود الشيء من شهود الشيء أي حضوره ورؤيته فكأن هذا المخبر أما في قلبه الناطق بلسانه كأنه يشهد الأمر بعينه أو كأنه يشاهد الأمر بعينه. Ini bisa yushidu atau yushahidu. Nah, ini penjelasan tentang asyhadu. Asyhadu di sini adalah bimakna ukirru biqalbi. Aku itu berketetapan dengan hatiku. Natiqon bilisani, melafadzkannya, mengucapkannya dengan lisanku. Jadi asyhadu, aku bersaksi, itu adanya ukirru biqalbi, aku menetapkan dengan hatiku. Natiqan bilisan, natiqan, mengucapkan dengan lisanku. Li'anna syahadata, karena syahadat, ya, syahadat persaksian, nutkun wa ikhbarun, nutkun wa ikhbarun amma fil qalbi. Li'anna syahadata, karena syahadat persaksian, nutkun, pengucapan, wa ikhbarun, dan pengabaran, salam, amma fil qalbi, dengan apa yang ada di dalam hati. Fa'anta indal qadi, fa'anta indal qadi, ya, fa'anta indal qadi, engkau, ya, engkau di qadi. Qadi itu apa maksudnya di sini? Hakim, mas, yang memberikan keputusan, yang memberikan hukum. Tashhadu bihaqqi fulanin ala fulanin, engkau bersaksi tentang hak seseorang terhadap orang lain. Tashhadu bilisani al-mu'abbiri amma fil qalbi, engkau bersaksi dengan lisan al-mu'abbiri, yang bisa mengungkapkan amma fil qalbi, dengan apa saja yang dalam hati. Jadi antum itu mengucapkan sesuatu yang merupakan gambaran dari atau pengungkapan dari hati, apa yang dalam hati. Faham sampai di sini? Nah. Wa ikhtiyarati syahadatu duna al-iqrar. Nah. Dan di sini istilahnya dia ikhtiar, ikhtiyarati syahadah duna al-iqrar. Dia ada memilih persaksian daripada penetapan. Penetapan yang tidak ada persaksian itu bukan ketetapan yang baku. Paham? Belum menyaksikan tapi sudah menetapkan, maka tidak dipakai. Tapi kalau kemudian menetapkan setelah ada persaksian, maka itu ketetapan yang baku. Li'anna syahadata asluha minas syuhudi syai', karena kesaksian itu hukum asalnya, asalnya maksudnya, makna asalnya adalah min syuhudi syai', dari persaksian terhadap sesuatu. Misalnya sekarang ada Mas Nur, ya Allah mubarik, Mas Nur datang dan ana mengatakan kepada, misalnya kepada Anggoro, "Go, Mas Nur datang enggak?" Ya. Ya. Antum mengatakan datang ketika sudah melihat. Berarti antum sudah menyaksikan bahwasanya Mas Nur datang, maka itu adalah persaksian. Bisa dilihat. Ya. Tapi kalau kemudian misalnya antum enggak lihat, cuma mengatakan Hanung dan Pepi hadir misalnya. Ya, kita enggak tahu kan. Ya, hadirnya beliau hanya sekedar nulis gitu habis assalamualaikum. Enggak tahu. Enggak, Mas. Ini contoh, Mas. Contoh itu apa saja bebas, ya. Contoh itu apa saja bisa. Nah, paham ya? Nah, jadi jangan merasa gimana, ente mas, lombari. Ya, ini karena sebutannya fa'anta indal qadi, ketika ada qadi, ada misalnya, kalau misalnya antum itu qadi yang memberikan keputusan, maka antum harus mengungkapkan apa yang sejatinya terjadi, bahkan apa yang sejatinya menjadi pengungkapan dari hati. hatinya itu bisa ngomong, tapi dengan cara apa? Dengan lisan. Ya. Dan asal dari persaksian itu adalah menyaksikan sesuatu. Ai ya. Huduruhu wa ru'yatuhu, yaitu dia hadir ketika kejadian dan dia melihatnya. Ya, hadir terhadap suatu kejadian dan dia melihatnya. Ya. Karena di situ sebutannya ya. Ka'annahu ya. Faka'anna hadzal mukhbira amma fi qalbihi an-natiqa bi lisanihi. An-natiqa bi lisanihi. Ka'annahu yushahidu al-amra bi 'ainihi. Ya. Jadi seolah-olah dia ka'anna hadzal mukhbira, dia itu mengabarkan, ini adalah mengabarkan dengan apa-apa yang ada di hatinya, disebutkan, diutarakan, diucapkan dengan lisannya. Paham saya di sini? Dan juga ka'annahu yushahidul amra bi'ainihi, dia itu menyaksikan perkara itu dengan langsung dengan matanya. Makanya ini kaitannya dengan syuhud, persaksian. Ini adalah ada kaidah fikih yang mengatakan apa? Al-hukmu ala syai' far'un an tasawwurihi. Ya. Mas Tri, faham enggak itu? Kaidah itu. Hukmu ala syai' far'un an tasawwurihi. Paham enggak? Pernah dengar toh? Ayo. Nah. Ya. Jadi al-hukmu ala syai'i far'un an tasawwurihi. Hukum terhadap sesuatu itu ya akan far'un, akan bercabang-cabang. Berbeda-beda. Ya. Al-hukmu ala syai' far'un an tasawwurihi, tergantung dari cara mendeskripsikannya. Misalnya ada pengabaran bahwasanya apa Mas Furqan bilang hari Kamis besok kajian libur. Misalnya, ini contoh ya. Kamis besok libur. Ketika Anda menyampaikan libur, Mas Furqan berada di saat itu melihat langsung, mendengar langsung apa yang Anda utarakan besok kajian itu. Kemudian ada orang mengatakan Ustadz itu gak senang libur, wah kayaknya gak libur deh, saya yakin gak libur. Ya, yakinnya dia berbeda. Tapi kemudian Mas Furqan menyampaikan kepada Anggoro yang saat itu tidak berada di posisi kejadiannya, tidak di TKP Mas, dia hanya dengar, dilihat dari WhatsApp, mengatakan bulan yang tadi, yang B tadi mengatakan tidak libur, sedangkan persaksiannya Mas Furqan libur. Maka di sini cara menyampaikannya Mas Furqan jauh lebih kuat daripada orang yang menyampaikan B. Karena apa? Orang yang menyaksikan langsung jauh lebih berhak untuk menyampaikan daripada orang yang sekedar dengar. Itu maksud dari kaidah tersebut. Al-hukmu ala syai' far'un tasawwurihi. Ya. Paham ya? Nah. Kemudian sekarang masuk kepada la ilaha illallah. Ai la ma'budu bihaqqin la ma'budu haqqun illallah. Wa ala hadza yakunu khabaru la mahdhufan. Wa lafdul jalalati badalan minhu. Nah, ini tentang i'rab. Bahasa Arabnya lagi, Mas. Maksud dari la ilallah. Nah. Kayaknya Anda berpesan kepada diri Anda dan antum sekalian. Senin itu adalah kajian berat. Jadi 4:30 sampai nanti insyaallah binilah sampai jam 9. Kalau antum menginginkan untuk ikut, semoga Allah memudahkan antum untuk qailulah. Tidur sebentar ketika siang hari itu sangat membantu untuk menjadi segar. Tapi kalau antum kayak qailulah ya, apalagi setelah maghrib antum istor makan berat. Itu berat. Ya, untuk menahan rasa kantuk berat. Tapi semoga Allah Azza Jalla memberikan antum semangat semuanya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Nah. Kemudian maksudnya di sini adalah la ma'budu haqqun illallah. Tidak ada yang diibadahi dengan benar kecuali Allah. Wa ala hadza yakunu khabarul la mahdhufan. Ya. Maka dengan ini khabarnya la, khabar la itu mahdhufan di hapus. Wa lafdul jalalati, dan lafad jalalah ini badalan minhu, badal pengganti dari darinya. Nah, hanya kalau misalnya antum lihat tentang apa, tentang i'rab la ilallah, ya, tentang ra', ini sudah pernah kita bahas yang berkaitan dengan i'rabnya. La di sini adalah la nafyu, nafyu lil jins. Ya. La ilallah. Ya. Nah. Jadi i'rabnya banyak, para ulama yang menyebutkan, tapi ada i'rab yang sederhana. Sederhana tapi paling pas. Itu bahwasanya kaitannya dengan jadi jadi la di sini adalah la nafiyah lil jins, ya. Kemudian ilaha di sini khabarnya mahdhuf, takdiruhu haqqun, takdirnya apa, haqqun, ya. Kemudian illa di sini adalah adatu hasr. Illa di sini ada adatu hasr. Adatu hasr itu adalah faktor yang membatasi. Wal lafdul jalalah itu badal min khabar la. Badal min khabar la. Ya. Nah. Baik, di sini la di sini itu adalah la nafiyah. La yang meniadakan. Ilaha, ilaha di sini khabar. Ya. Nah. Ini khabarnya ini adalah la itu ismuha, ya. Allati linafi jins wa nafil jins amun nafi wasmiha ilah. Dan khabarnya mahdhufun takdiruhu haqqun. Sehingga di sini la ma'buda ini isim la, haqqunnya ini sebagai khabar mahdhuf, illa adatul hasr, Allah di sini sebagai badal. Ya. Di mahal badal. Jadi kalau misalnya kita ulangi, la di sini adalah la nafiyah, kemudian ilaha di sini adalah isimnya la, kemudian ada khabarnya mahdhuf la ilaha haqqun, atau dalam lafaz yang lainnya bihaqqin bisa, ya, haqqun illallah, illa di sini adatul hasr, untuk mengecualikan, untuk membatasi. Dan Allah di sini sebagai badal, ya, fi mahal badal, lafdul jalalah fi mahal badal. Paham sampai di sini? Ya. Jadi la ilallah itu i'rabuha wadihun, la nafiyah, wa ilah ismuha. Ya. Dan khobaruha mahdufun takdiruhu haqqun alal asah. Jadi la ilaha haqqun, la ilaha haqqun. Wa ilallah illa harfu istisna, illa di sini harfu hasr, adatu hasr, yaitu harfu istisna, huruf yang merupakan pengecualian. Wallah, dan Allah di sini adalah badal min haq, badal min haq, ya, penggantinya haq. Wal badal laisa lahu mahal fil i'rab, dan badal itu tidak ada kedudukannya dalam i'rab. Nah, paham sampai sini? Ini tentang la ilaha. Ada juga, nah, ada juga, ada yang mengatakan la ilaha maujudun ilallah. Maujudun yang di sini hada laisa bisahih, bal hunaka aliha maujudatun ghairallah. Namun ada ilah yang ada selain Allah. Ini aja enggak apa, Mas. Nah, ini adalah tentang la ilaha illallah. Jadi la ma'budu haqqun illallah. Wa la hada yakunu khabaru la mahdufan. Wahal lafdul jalalah badalan minhu. Ya, minhu di sini adalah apa? Khobar la mahduf. Ini ke sini, Mas. Paham ya? Jadi ini di sini, Mas. Paham. Nah. Kalau belum faham, doa. Allahumma faqihna fid dinina. Ya Allah, ya Allah, faqihkan agama kita, agama kami. Nah. Nah. Ini badal, badal itu pengganti, Mas. Ya. Kayak misalnya apa? Badal haji, pengganti haji. Maka kalau misalnya badalan minhu ai min khabar la mahduf. Ya. Pengganti dari khabar la yang mahduf, yang dihapus. Yaitu ya, hakun. La ma'buda haqqun illallah. Ya, la di sini la nafiyah bil jins. Kemudian ma'buda di sini adalah isim, isim la. Kemudian haqqun di sini adalah khobarnya, khobar la. Illa di sini adatul istisna, pengecualian. Allah di sini sebagai badal dari haqqun. Paham sampai di sini? Nah. Jadi artinya dari la ilallah tidak ada yang diibadahi dengan benar kecuali Allah. Karena kalau yang dikatakan la maujudatun, ya, la, ya, sebutannya kalau disebutkan la ilaha maujudun ilallah, tidak ada Tuhan selain Allah, kata-kata tidak ada Tuhan selain Allah, ada Tuhan-Tuhan yang lain yang dijadikan sesembahan, maka itu harus dinafikan. Nah, sekarang kita masuk pada wahdahu la syarikalah. Wahdahu la syarikalah. Wahdahu hiya, ya, min haitsul makna tauqidun lil isbati. La syarikalah tauqidun lin nafi. Nah, di sini tentang wahdahu. Wahdahu la syarikalah. Hiya min haitsul makna tauqidun lil isbati. La syarikalah lahu tauqidun lin nafi. Tauqidun lin nafi. Makanya di sini kaitannya tentang perkataan wahdah, ya. wahdahu di sini adalah apa? Yang esa, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Ya. Wahdahu di sini adalah tidak ada la syarikalah, tidak ada sekutunya. Wahdah di sini ada hiya min haitsul makna, dia menurut sisi pandang maknanya adalah tauqidun lil isbat, sebagai penguat untuk menetapkan. Ya, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya, itu tauqidun linafi. Itu penekanan untuk penafian. Bahwasanya benar-benar tidak ada. La syarikalah artinya benar-benar tidak ada sekutu baginya. Tidak ada sekutu bagi Allah Azza wa Jalla. Ya. Bukan malaikatnya, bukan nabinya. Ya, itu tidak ada sekutu baginya. Tidak ada sekutu. Nah, sekarang iqraran bihi wa taujidan. Iqraran bihi wa taujidan. Ya. Nah. Hadhihi masdarun. Iqraran hadhihi masdarun. Ya. Itu masdar. Siapa yang tahu masdar, Mas? Masdar, Mas. Ya. Kata kerja yang dibendakan. Tapi ya, malam ini spesial. Masdar itu bisa jadi masdar sono, ya. Ya. Tapi enggak ada masdar siem, ya. Enggak ada. Itu penyimpangan. Tenang, Mas, tenang, Mas. Antum biar semangat, senyum, ya, bisa melek, itu sudah anugerah. Ya. Karena meleknya antum suatu yang mahal, loh. Eh, malam hari seperti ini di tengah krik-krik, ya, di tengah orang-orang lain sudah melakukan aktivitas yang sesuatu, tapi Allah Azza wa Jalla masih menetapkan kita duduk di majelis ilmu seperti ini adalah suatu yang mahal. Maka ana hanya menggelitik dengan diksi yang menyebabkan antum menjadi rotok pedes sithik itu. Ya. Nah, masdar kata kerja yang dibendakan. Wa in syi'ta faqul. Kalau engkau mau, maka katakanlah innahu maf'ulun mutlaq. Ini adalah maf'ulun mutlaq. Ya. Ya. Dan kita sudah di dalam pembahasan maf'ul mutlaq, ya, itu untuk menegaskan suatu perbuatan, ya, atau menyatakan bilangan perbuatan, ya. Sehingga kalau misalnya tentang maf'ul mutlaq sebenarnya sudah kita pelajari di pembahasan muqaddimah jurumiyah, tapi insyaallah semoga Allah Azza Jalla memudahkan kita nantinya akan belajar setelah ini Syawal insyaallah. Ini nanti kita akan tentang belajar tentang maf'ul mutlaq berupa penegasan, penjelasan jenis atau jumlah perbuatan. Ya. Jadi fi'il, lafad fi'il masdar yang disebut bersamaan dengan fi'il tersebut untuk sebagai penegasan. Ya. Kayak misalnya apa? Yajma'u al-fallahu qudna jam'an. Petani itu mengumpulkan kapas dengan ya, benar-benar pengumpulan. Ya. Banyak sekali. Ya, nanti kita bahas insyaallah binillah di kesempatan yang lainnya. Nah, kita lanjutkan dulu. Jadi antum tulis di situ, ya. Kalau ada kata-kata yang sulit, antum lihat di sini. Tulis di sini, ya. Antum tulis di sini. Apa, Mas? Ya. Semoga Allah memberikan kefahaman kepadaku tentang maf'ul mutlak. Itu mas. Hatta sampai seperti itu. Bahkan di kitabnya masyaikh, ana menjumpai tanda tanya sebagai bentuk takkid. Undur ila, undur ila, undur ila, undur ila. Artinya lihat di mana, lihat keterangan ini di mana, lihat keterangan ini di mana. Ini sebagai bentuk takkid mas. Jadi antum bukan sekedar berlalu tanpa ada sesuatu, tapi ketika antum mendapati di situ maf'ul mutlak itu apa toh? Nah, ini perlu antum fahami sebagai bentuk tantangan. Tantangan. Paham ya? Jadi tantangan hari ini adalah antum yang belum dapat kitab, obrol ya sama Aryan. Nanti insyaallah kita akan penuhi tak pesen insyaallah binillah. Go. Tak pesen merah. Allahumma. Nah. Li'annahu ya. Karena di situ apa? Itu adalah masdarun ma'nawiyyun liqoulihi asyhadu. Wa ahlun nahwi yaquluna idza kana al-masdaru bi ma'na al-fi'li duna hurufihi fa huwa masdarun ma'nawiyyun aw maf'ulun mutlaqun. Wa idza kana bi ma'nahu wa hurufihi fa huwa masdarun lafdhiyyun fa qumtu qiyaman masdarun lafdhiyyun wa qumtu wuqufan masdarun ma'nawiyyun wa jalastu julusan lafdhiyyun wa jalastu qu'udan ma'nawiyyun. Ini contoh aja mas. Karena tadi apa? Masdar mutlak itu adalah ketika lafaz masdar disebutkan dengan fi'il tersebut sebagai bentuk penegasan. Fi'il-fi'ilnya. Katabtu kitabatan misalnya. Ya. Maka dia itu disebutkan sebagai, nah nanti habis ini kita jelaskan lagi. Ya, li'annahu masdar ma'nawi, karena ada masdar ma'nawi. Ini masdar ma'nawi, kata kerja yang dibendakan tapi maksudnya apa? Ma'nawi. Ma'nawi itu bukan arti yang sesungguhnya, ada arti konotasinya. Paham? Tapi kalau arti yang sesungguhnya, arti dohirnya nanti masdar lafdi. Liqoulihi asyhadu. Wa ahlun nahwi yaqul, dan orang yang ulama, ulama nahwu mereka mengatakan idza kana al-masdaru bi ma'na al-fi'li duna hurufihi fa huwa masdarun ma'nawi. Kalau masdar itu makna, makna fi'ilnya, makna fi'ilnya tidak sama dengan huruf yang disebutkan setelahnya, maksudnya seperti itu, maka itu adalah masdar ma'nawi. Au maf'ulun mutlak, atau maf'ulun mutlak. Maka maf'ul mutlak itu apa mas? Masdar ma'nawi. Ya, ma'nawi. Ya, kalau sudah malam itu harus ada retorika ma'nawi. Bukan maknawi. Itu bikin orang lemas. Nah. Wa idza kana bi ma'nahu. Ya. Kalau dia itu dengan maknanya bi ma'nahu wa hurufihi fa huwa masdarun lafdhiyyun. Kalau makna dan hurufnya sama, maka dia adalah masdar lafdhi. Contohnya apa? Kumtu qiyaman. Ini masdar lafdi. Kenapa masdar lafdi? Ada qafnya, ada mimnya. Di sini ada qaf dan mim juga. Maknanya berdiri. Ya, kumtu aku berdiri qiyaman. Kumtu aku berdiri qiyaman, dengan benar-benar berdiri. Ya. Paham? Sehingga apa? Makna dan hurufnya tidak jauh mas. Ada koma yakumu kiaman kumtu, aku berdiri kiaman, dengan benar-benar berdiri. Ini masdar apa mas? Lafzi. Ini bukan apa maful mutlak, tapi masdar lafzi. Sedangkan kumtu wukufan. Suf antum lihat. Ini dari koma yakumu kumtu. Wukufan dari waqofa yakifu. Wukufan dengan berdiri. Sama, maksudnya hampir sama. Tapi apa? Suf. Duna hurufihi. Hurufnya tidak diulang lagi mas di sini. Kof memnya enggak ada. Karena apa? Ada waqofa, wukuf. Paham-paham di sini? Beda. Maka sebetulnya masdar maknawi. Paham? Ya. Misalnya, contohnya, jalastu julusan. Jalastu julusan. Ini lafzi. Kenapa? Ada jim, lam, sin. Ini ada jim, lam, sin. Ini jim, lam, sin. Ini makanya apa? Maknanya sama, hurufnya juga sama. Sebagai bentuk apa? Penegasan. Maka itu menjadi masdar lafzi. Kalau jalastu ku'udan. Ini jim, lam, sin, jalasa. Ya jilisu. Kemudian ko'ada. Ko'ada yak'udu. Ku'ud. Maka ini berbeda. Ku'udan ini berbeda dengan jalasa. Walaupun sifatnya apa? Sama. Sama-sama duduk. Karena qa'ada yaq'udu dan jalasa yajlisu sama duduk. Bukan duduk, Mas. Duduk. Ya. Kayak antum sekarang duduk. Ya. Ya, duduk-duduk. Ya. Ngantuk, Mas? Duduk ngantuk, Pak. Ngantuk. Allahu Akbar. Jadi jalastu qu'udan. Ini apa? Maknawi. Sekarang pertanyaan. Ana tuliskan di word ini biar antum agak ya. Jadi lebih mudah untuk fahamnya. Contohnya misalnya gini, Mas. Nah. Apa, Mas? Tenang, Mas. Semakin malam jangan konslet, Mas. Ya. Antum lihat di sini. Di sini, Mas. Ya. Ini sebagai contoh buat antum. Misalnya kataba. Yaktubuan. Kitabatan. Kelihatan gak, Mas? Kataba itu apa? Dia telah menulis. Yaktubu, dia sedang menulis. Kitabatan, penulisan. Ya. Kemudian ana menulis apa? Katab tu kita batan. Nah ini apa? Lafzi atau maknawi? Lafzi. Kalau ini katab tu risa latan. Apa ini? Maknawi. Ewa. Ini maknawi. Paham kami sih, Mas? Nah. Tapi ini sebenarnya yang terakhir kurang pas ini sebenarnya. Ya. Atau misalnya yang tadi sama. Karena dia harus sebagai dari fi'il dan masdar. Risalah itu tidak ada rosalah. Ya. Makanya misalnya kaitannya contoh. Ya. Contoh dari ini kita ganti. Contohnya misalnya tadi jalasa yajlisu, julusan ya, jalasa dia telah duduk, yajlisu dia sedang duduk. Ya. Jalastu julusan. Karena apa? Harus disebutkan fiilnya dan masdarnya itu bersambung. Itu namanya apa? Ini masdar lafzi. Kemudian jalastu qu'udan, ini diambil dari qa'ada yaq'udu, ini berbeda. Ini antum lihat jalasa diambil dari fiilnya ada, kemudian julusan apa mas? Masdar. Makanya jalastu julusan di sini apa? Lafzi. Jalastu qu'udan di sini sebagai apa? Ma'nawi. Ya. Ayo. Ya. Lanjut lagi. Nah, kita lanjutkan. Wa qawluhu wa tauhidan. Tauhidan. Ya. Tauhidan. Jadi masdarun muakkidun. Masdarun muakkidun liqaulihi la ilaha illallah. Masdar muakkidun. Muakkid itu apa mas? Penegasan. Kata kerja yang dibendakan sebagai bentuk penegasan. Untuk apa? Dari perkataan la ilallah. Dari perkataan la ilallah. Itu ada penegasannya tauhidan. Sekarang kita masuk kepada syahadat yang kedua, yaitu qauluhu, perkataannya wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba-Nya dan rasul-Nya. Asyarhu, kalau dikatakan syarhu berarti di sini apa? Qala syarih rahimahullah. Ya, syarih rahimahullah. Nah, naqulu fi ashhadu ma qulna fi ashhadul ula, yaitu kita katakan, ya kita katakan dalam hal ashhadu, aku bersaksi ashhadu ma qulna, apa yang sudah kita katakan fi ashhadu, di dalam ashhadu yang pertama, al-ula yang pertama. Ini sama. Maksudnya apa? Maknanya sama, kedudukannya sama. Ya. Kemudian wa Muhammad, ya. Muhammad di sini adalah wa ibnu Abdullah ibni Abdul Muttalib al-Qurashiyyu al-Hashimiyyu alladhi huwa min sulalati Ismail ibni Ibrahim asyrafun nasi nasaban alaihi salatu wassalam. Antum lihat wa ibnu Abdullah ibni, ibn yang kedua itu majrur semuanya, yang pertama sesuai dengan mahalnya. Kalau di situ dia sebagai, ya huwa ibnu, ya ini dia sebagai badal dari huwa, ya sebagai apa? Karena huwa itu domir. Kalau misalnya langsung disebutkan ibnu Abdullah ibni, gak mungkin ibnu Abdullah ibnu. Bin yang kedua pasti majrur semua mas. Karena apa? Ketika sudah disebutkan mulai simbahnya, itu sudah melemah. Dan kalau melemah ke bawah mas, majrur. Makanya kalau misalnya antum sudah jam mau jam 9 lebih, jangan majrur. Ya. Harus marfu'. Ya. Ya. Marfu' ala lughat Indonesia. Ya. Paham? Makanya disebutkan di sini huwa ibnu Abdillah. Ini domahnya di sini, Mas. Huwa ibnu Abdillahi. Ibni. Ya, ibnu Abdillah ibni Abdul Muttalib Al-Qurashi Al-Hashimi. Ya. Paham sampai di sini? Karena Al-Qurashiyu Al-Hashimiyu ini qabilah. Alladhi huwa min sulalati Ismail ibni. Suf ibni. Karena dia kedudukannya sebagai majrur bimin. Sebagai apa? Ya. Jadi apa? Mudhaf ilaih dari sulalah. Sulalah itu keturunan, Mas. Ini asrafun nasi nasaban alaih salatu wassalam. Jadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah anak dari Abdullah bin Abdul Muttalib Al-Qurashi Al-Hashimi. Alladhi yang beliau adalah min sulalati Ismail bin Ibrahim. Beliau adalah keturunan dari Nabi Ismail bin Ibrahim. Asrafun nasi. Antum lihat kalau sudah koma mulai i'rab yang baru lagi, Mas. Makanya al-fasl wa nuqtah muhimun jiddan fi kitabatil arabiyyah. Ayat titik dan koma itu sangat penting sekali dalam penulisan bahasa Arab. Ya. Itu berbeda dengan orang Indonesia. Mau titik mau koma yang penting paham. Ya. Apalagi kalau misalnya antum nulisnya pakai model Nokia zaman bahula. Disingkat-singkat rakar-karuan. Iya. Insyaallah. Kok iso ya? Nah. Ini asrafun nasi nasaban. Orang yang paling mulia nasabnya. Ya, karena dari nabi ke nabi seterusnya. Ya. Alaihi salatu wassalam. Nah. Hada nabiyul karimu wa Abdullah. Ya. Wa Abdullahi wa rasuluhu. Wa a'badun nasi lillahi. Wa a'badun nasi lillahi. Wa ashadduhum tahqiqan li'ibadatihi. Wa a'badun nasi lillahi wa ya wa ashadduhum tahqiqan li'ibadati kana alaihi salatu wassalam yaqumu fil laili hatta tatawarrama qadamahu hatta tatawarrama qadamahu wa yuqalu lahu kaifa tasna'u hadha wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhara wa yaqulu afala akunu 'abdan shakura afala akunu 'abdan shakura ningrin mas li'anna Allah ta'ala asna 'ala al-'abdi ash-shukur hina qala ya 'ala 'abdi shakuri. Ya. Karena Allah Ta'ala asna 'alal 'abdi asy-syakuri hina qala 'an Nuh innahu kana 'abdan syakura. Fa arada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an yasila ila hadhil ghayata. Ila hadhil ghayati. Faraada Nabi SAW an yasila ila hadhil ghayati wa an ya'budallaha ta'ala haqqu ya haqqu ibadatihi wa an ya'budallaha haqqu ibadatihi wa lihadha kana atqan nas. Walihada kana atqan nas. Atqan nasi wa akhshan nasi lillahi wa ashaddahum raghbatan fi ma indallahi ta'ala. Fa huwa 'abdun lillahi wa muqtada ubudiyatihi annahu la yamliku nafs li nafsihi wa la li ghairihi naf'an wa la darran. Naf'an wa la darran. Wa laysa lahu haqqun fi rububiyyati itlaqan. Bal huwa 'abdun muhtajun ila Allah. Muftakirun lahu yas'aluhu wa yad'uhu wa yarjuhu wa yakhafahu wa yakhafuhu. ويرجوه ويخافوه بل نعم هو عبد محتاج إلى الله مفتقر له يسأله ويدعوه ويرجو ويخافوه بل إن الله أمره أن يعلن wa an yuballigha balaghan khasan bi annahu la yamliku shay'an min hadhil umuri fa qala kulla amliku li nafsi naf'an wal darran ila ma sha'a Allah wa law kuntu a'lamu al ghaiba lastakthartu min al khairi wa ma massani as-su'. Surat Al-A'raf ayat 188. Wa amarahu an yakula qul la akulu lakum indi khazainullahi wa la a'lamul ghaiba wa la akulu lakum inni malakun in attabi'u illa ma yuha ilayya. Wa amarahu an yakul an yakula qul inni la amliku lakum darra wa la rashada قل إني لا يجيراني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلغا. إلا استثناء منقطع أي لكن استثناء منقطع أي لكن أبلغ بلاغا ai lakin uballighu balaghan min Allah wa risalatihi. Nah, sampai di sini kita ulang. Hadza nabiyul karim, ini adalah nabi yang karim, dia adalah hamba Allah dan rasulnya. Wa abdun a'budun nas wa a'budun nas, yaitu manusia yang paling banyak ibadahnya kepada Allah azza wajalla. Wa syadduhum tahqiqan li ibadati, dan yang paling banyak menerapkan dari ibadah kepada Allah azza wajalla. Kana alaihi salatu wasalam, Nabi sallallahu alaihi wasalam itu yaqumu fil lail, beliau senantiasa berdiri. Antum lihat di sini yaqumu ai maksudnya adalah adatan indahu, itu kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasalam itu apa, berdiri ketika malam, yaitu untuk sholat tahajud. Hatta tatawarrama qadamahu, sampai bengkak ya kakinya. Wa yuqalu lahu, dan dikatakan kepada kaifa tasna'u hadza, bagaimana engkau itu melakukan yang ini, wa qad ghafarallahu laka, sedangkan Allah itu telah mengampuni bagimu, ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar, dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Gimana kalau misalnya taruhlah antum sekarang mendapatkan ilham, ngimpi ya, bahasanya dosa antum itu sudah diampuni yang akan datang di dan yang telah lalu, kira-kira gimana? Kayaknya mulai aneh-aneh, mendirikan sekte sesat, naudzubillah min dzalik. Itu sering terjadi seperti itu, naudzubillah min dzalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngeri mas. Ketika ilmu tidak ada, yang ada hawa nafsu, maka dia pun mengatakan bisa melihat Allah, naudzubillah min dzalik. Itu kesesatannya di situ. Ada orang-orang yang sekarang nyeleneh itu kan di Banten itu, naudzubillah min dzalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kok bisa seperti itu? Kira-kira jawabannya apa mas? Karena Allah menguji bagi orang-orang yang telah Allah berikan hidayah, apakah dia bersyukur dengan hidayahnya atau tidak. Itu ujian mas. Jadi jangan merasa bahwasanya dengan hidayah itu antum sudah ada jaminan nantinya pasti surga. Kita tidak bisa memastikan, tapi kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla agar apa yang kita lakukan ini, apa yang kita yakini ini mendapatkan ridha Allah Azza wa Jalla dan kita diwafatkan dalam Islam dan di atas sunnah Nabi SAW. Paham ya? Nah. Dan Nabi SAW itu menjawab apa? Afala akuna abdan syakura? Tidak bolehkah aku menjadi hamba yang senantiasa bersyukur? Ini menjadikan bantahan buat orang-orang. Tanda syukur dari seseorang itu apa, Mas? Semakin dia itu giat melakukan kebaikan dan ibadah. Kalau antum itu malas-malesan melakukan ibadah, maka antum tidak bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Antum merasa bahasanya antum sudah diberikan ilmu, kemudian antum tinggalkan ilmu yang antum pelajari, maka adalah termasuk orang yang tidak mensyukuri nikmat ilmu. Dengan cara apa meninggalkan ilmu? Dengan cara nas'alullah salmaaf ya, maksiat, namam, menggunjing, mencari kesalahan orang-orang, mengadu domba, ya, mengabarkan hoak tentang suatu kejadian, dan juga membenci orang-orang yang mengamalkan sunnah. Itu nas'alullah salmaaf ya. Meskipun dia punya titel gelar doktor sekalipun, tapi kalau dia diddu sunnah, melawan sunnah, antum bisa lihat bagaimana konsletnya orang-orang yang seperti itu kelihatan. Fatahallahu amrahu, maka Allah menyingkap kehinaan dia. Di mana? Di hadapan orang lain. Masalah sama. Allahu akbar. Ya. Ada yang mengatakan, seorang dokter mengatakan apa? Kalau lulusan di Saudi itu khotor-khotor. Ya. Khotor itu maksudnya berbahaya. Tapi kalau lulusan Mesir, tidak. Tanya. Ya. Tapi Ana, ya, dia menunjukkan dirinya, saya juga lulusan Saudi, tapi mafi khotor. Tapi tidak berbahaya. Kan ngeri itu, perkataannya seperti itu. Ngeri. Salah sama ya. Makanya konsep konslet itu ternyata terjadi pada setiap orang yang diddu fitrah, yang menyelisihi fitrah. Menyelisihi sunnah, menyelisihi kebenaran, menyelisihi Al-Quran dan sunnah. Itu pasti dia akan memberikan pernyataan-pernyataan yang tidak sesuai dengan ilmunya, yang menurut orang yang paling bodoh pun dia sudah terjatuh dalam kebodohan yang lebih bodoh daripada kebodohan saya. Saya bodoh, tapi kebodohan saya tidak akan menyampaikan perkataan yang seperti itu. Ini adalah dikatakan oleh para ulama, ya, sejaya-jayanya orang yang bodoh, dia akan mengatakan kebodohan yang sangat kepada terplesetnya ulama yang mengikuti hawa nafsu. Insyaallah sama. Ngeri itu. Kemudian lanjut lagi. Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam saja yang sudah dijamin masuk surga masih berdiri sampai kakinya bengkak. Sedangkan orang ini belum ada jaminan surga tapi sudah mengatakan sesuatu yang menyelisih sunnah. Ya. Bahkan mengadu domba sunnah. Permusuhan dalam Islam. Ya, membenci ini, membenci itu yang itu dia tadinya belajar tentang hal tersebut. Sallallahu alaihi wasallam. Ngeri itu, Mas. Kalau seandainya ada dokumentasi dari orang-orang yang melakukan hal tersebut, orang-orang yang tadinya Allah memberikan ilmu kepada dia, kemudian Allah cabut barokah ilmunya, itu kemudian terjadi konslet-konslet di akhir kehidupannya, dan bagaimana akhir kehidupan orang-orang yang konslet tersebut. Masyaallah salmafia. Mengerikan, Mas. Kita harus berlindung dari su'ul khatimah, dari akhir kehidupan yang jelek. Masyaallah. Lian Allah Ta'ala asna 'alal 'abdi asy-syakur. Ya. Alal abdi syakuri hina qala an nuhin. Karena Allah Azza wa Jal menyanjung, memuji kepada hamba yang senantiasa bersyukur ketika, ya, Allah Azza wa Jal berfirman tentang Nabi Nuh, innahu kana abdan syakura. Sesungguhnya Nabi Nuh itu adalah seorang hamba yang senantiasa bersyukur. Ini di surat Al-Isra ayat 3. Fa'ara dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam an yasila ila hadil ghayati. Dan Nabi SAW itu menginginkan untuk bisa sampai kepada tujuan tersebut, ya, puncaknya tersebut. Wa an ya'budallaha ta'ala haqqa ibadati, dan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Wa lihada kana atqan nasi wa ahsan nasi lillah. Oleh karena itu Nabi SAW adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, dan orang yang paling takut kepada Allah Azza wa Jalla itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan wa asyadduhum raghbatan fi ma indallahi ta'ala, dan adalah yang paling semangat dari hamba-hamba Allah Azza wa Jalla dari apa-apa yang Allah perintahkan, ya, sangat bersemangat. Paham sampai di sini? Dan sangat menginginkan untuk Nabi SAW sangat menginginkan untuk senantiasa beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Fawa Abdullah itu adalah hamba Allah. Wa muqtada ubudiyatihi annahu la yamliku li nafsihi wa la li ghairihi naf'an wa la darran. Dan konsekuensi dari penghambaannya Nabi SAW kepada Allah Azza wa Jalla adalah dia tidak memiliki bagi dirinya maupun bagi orang lain suatu kebaikan, suatu kemanfaatan, wala dharran dan kemudaratan, walaisa lahu haqqun fi rububiyyati itlaqan, dan tidak ada baginya hak, ya, tidak ada bagi Nabi SAW haqqun fi rububiyyatihi itlaqan, tidak ada hak dalam rububiyahnya secara mutlaknya, tidak ada, tidak boleh Nabi SAW itu diibadai, disembah, itu tidak boleh, ya, bal huwa abdun muhtajun ilallah, tapi beliau adalah seorang hamba yang membutuhkan kepada Allah Azza wa Jalla. Muftakirun lahu. Dia merasa fakir kepada Allah Azza wa Jalla. Yas'aluhu wa yad'uhu wa yarjuhu wa yakhafuhu. Beliau senantiasa berkeinginan untuk meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah dan berharap kepada Allah. Takutnya hanya kepada Allah. Bal innallaha amarahu an yu'lina wa an yuballigha balagan khasan bi annahu la yamliku syai'an min hadhihi al-umur. Ya. Jadi Nabi SAW itu yang paling butuh, ya, muftaqirun lahu. Beliau itu merasa fakir, merasa butuh kepada Allah Azza wa Jalla, dan beliau meminta, beliau itu berdoa beliau berharap dan takutnya hanya kepada Allah Azza Wajalla. Dan sesungguhnya Allah Azza Wajalla memerintahkan untuk beliau mengumumkan dan menyampaikan dengan penyampaian yang khusus bahwasanya tidak ada yang memiliki sesuatu dari perkara-perkara ini, yaitu perkara kebaikan dan menolak kemudharatan, kecuali Allah Azza Wajalla. Makanya di sini di surat Al-A'raf Allah Azza Wajalla berfirman, ya. Jadi kul, katakanlah, la amliku li nafsi, aku tidak, ya, amliku li nafsi, aku tidak istilahnya mempunyai diriku, artinya tidak berkuasa untuk menarik kemanfaatan dari diriku, wala dharran, dan kemudaratan, illa masyaallah, kecuali dengan kehendak Allah. Wala kuntu a'lamul ghaiba, seandainya aku mengetahui yang ghaib, lakstathartu, aku tentunya akan memperbanyak minal khair, dari kebaikan. Wa mamasyan yassu, dan apa saja yang dan aku tidak akan ditimpa kemudaratan, masyan yassu, kejelekan. Wa ma'arahu an yakula, dan Allah Azza Jalla memerintahkan Nabi SAW untuk berkata, kul la aqulu lakum indi khazainullahi wa la a'lamul ghaiba wa la aqulu lakum inni malakun, ya, in attabi'u illa ma yuha ilayya. Surat Al-An'am 50. Katakanlah, aku tidak mengatakan padamu bahwa apa? Perbendaharaan khazainullahi, perbendaharaan Allah. Wa la a'lamul ghaiba, dan aku tidak mengetahui yang ghaib. Wala aqulu lakum, dan aku tidak katakan kepada kalian, inni malakun, sesungguhnya aku adalah malakun, malaikat. Ini in attabi'u illa, aku itu hanya mengikuti, illa ma yuha ilayya, mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Di surat Al-An'am ayat 50. Wa amarahu an yakula, dan Allah Azza Wajalla memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk berkata, kul, katakanlah, inni la amliku, aku tidak berkuasa pada lakum, pada kalian, dorron wala rosyada, kemudaratan maupun rosyada, petunjuk. Ya. Kul, katakanlah, inni la yujironi. Ya, katakanlah, ya, sesungguhnya aku itu tidak dapat melindungiku. La yujironi. Minallahi, dari adab Allah Azza Wajalla. Ahadun, seorang pun, walan ajida min duni, dan aku tidak mendapati selainnya, multahada, ya tidak akan ada yang memperoleh tempat berlindung selain, ya, illa balagha, kecuali dari Allah Azza Wajalla, ya, selain dari Allah Azza Wajalla, daripadanya. Illa di sini istisnaun mungqatiun, ini pengecualian yang mungqatiun, yang istisna, pengecualian, mungkotik, yang terputus. Ay, lakin, namun, uballighu balagan minallahi wa risalati, namun aku sampaikan dengan penyampaian yang sampai dari Allah Azza Wajalla dan risalahnya. Ya. Naktafi bihadil kudrah. InsyaAllah kita lanjutkan. Lanjutnya insyaallah biidznillah di pekan yang akan datang. Ya, semoga Allah Azza Wajalla menjadikan apa yang kita pelajari ini sebagai pemberat amalan kita kelak di yaumil hisab, dan kita dianugerahi akhir kehidupan yang baik. Allahumma shalli wa sallim subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.